Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak dan ibu yang terhormat, siang ini kita akan mengupas, mudah-mudahan mendalam dan bermanfaat buat kita, tentang ikhlas sebagai permata hati. Bapak dan Ibu, dilihat dari segi linguistik kebahasaan, ikhlas itu terambil dari kata khalasa atau khalisun, yang berarti jernih, suci, bening. Sedangkan ikhlas itu berarti upaya, perjuangan agar menjadi bersih, menjadi jernih, dan menjadi bening. Ikhlas memiliki empat ruang lingkup. Yang pertama, ikhlas berkenaan dengan soal keyakinan. Karena itu ada surat al-ikhlas yang isinya tentang tauhid. Ikhlas yang pertama mengandung pengertian seorang yang sudah menyatakan beriman kepada Allah, yang sudah menyatakan keislamannya, masih harus menjaga agar keyakinannya tetap bersih, tetap jernih, tetap bening kepada Allah, tidak tercemari oleh kemusyrikan, tidak tercemari oleh kemunafikan, tidak tercemari oleh unsur kekufuran. Ini ikhlas dalam akidah. Jadi betul-betul kita berusaha, kita berjuang, kita mengkondisikan pikiran kita, perasaan kita, penghayatan kita, sampai bermuara pada sikap, perilaku kita, supaya bersih, jernih, dan bening keyakinan kita kepada Allah. Betul-betul mencerminkan, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku, saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Keyakinan itu harus tertanam pada jiwa, diibaratkan dengan sebuah ikatan, diikrarkan di tengah lisan, dan kemudian diharapkan bisa membimbing cita rasa kita menilai sesuatu, menilai sikap kita, perbuatan kita. Karena itu ikhlas yang pertama adalah fil aqidah, berkenaan dengan soal keyakinan. Itulah makna yang tercakup mengapa ayat itu dinamakan al-ikhlas. Padahal tidak ditemukan kata ikhlas dalam surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biasanya penamaan satu surat karena ada cerita, ada kata yang jadi judul, tapi al-ikhlas tidak ada. Karena ikhlas di sini adalah ikhlas menggambarkan upaya untuk bersih, jernih, dan bening keyakinan kita semata-mata kepada Allah. Inilah ikhlas yang pertama. Ruang lingkup ikhlas yang pertama berkenaan dengan soal akidah. Yang kedua, ikhlas berkenaan dengan ibadah. Setelah kita punya keyakinan yang benar kepada Allah, dan ini ada pengaruhnya antara keikhlasan dalam akidah dengan keikhlasan dalam ibadah. Ada korelasi. Pengaruhnya sangat signifikan dan simbiotik, saling mempengaruhi. Ikhlas yang kedua itu mengandung pengertian setelah seseorang mendeklarasikan sebagai orang yang beriman, setelah seseorang menyatakan sebagai berserah sepenuhnya terhadap Allah, jadi ada iman, ada Islam, ada mukmin, ada muslim, maka pada tahap ikhlas dalam ubudiyah, dalam ibadah, ia betul-betul secara fisik tidak pernah menghadapkan wajahnya kepada selain Allah. Tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah roh leluhur yang lain paham tentang animisme, tidak juga pula paham dinamisme, paham yang menggambarkan bahwa benda-benda itu punya kekuatan, punya magic, punya super power, tidak juga totemisme binatang. Tapi betul-betul rukun sujudah, rukun dan sujud kepada Allah SWT. Ini ikhlas dalam ibadah. Betul-betul tidak pernah bertemari ibadahnya dengan yang lain. Nah itu sangat dekat dengan ikhlas yang pertama. Tidak mungkin seorang bisa meraih ikhlas dalam akidah kalau ibadahnya tidak benar, kalau ibadahnya tidak murni, kalau ibadahnya tidak bersih, kalau ibadahnya campur-campur antara kepada Allah dengan keselain Allah. Itu pengertian yang pertama dari ikhlas dalam ibadah. Jadi dari sisi betul-betul. Yang kedua, ikhlas dalam ibadah itu, dan inilah juga bagian ikhlas yang paling pokok, ini ikhlas ini berkenaan dengan suasana hati. Ikhlas ini merupakan akmalul qulub, pekerjaan hati. Apakah ketika ia ruku, apakah ketika seseorang itu sujud yang betul-betul kepada Allah, diikuti dengan perasaannya, diikuti dengan hatinya, diikuti dengan komitmennya, betul-betul dia muhsinina lahuddin. Sampai ketiga, ikhlas yang ketiga, ikhlas sebagai pekerjaan hati, ini tidak selalu ada korelasi. Mungkin keyakinannya kepada Allah sudah bersih. Mungkin ibadahnya tidak juga dibarengi dengan menyembah kepada selain Allah. Tapi hati tidak selalu ibadah itu muhsinin lahuddin. Tidak selalu motivasinya, perasaannya, suasananya betul-betul lillah. Di sini ada beberapa persoalan. Persoalan yang pertama berkenaan dengan kualitas cahaya yang ada di dalam kalbu. Apakah tauhidnya kepada Allah melahirkan cahaya? Apakah ibadahnya kepada Allah telah melahirkan cahaya? Cahaya yang dimaksud adalah satu kekuatan spiritual yang ada dalam kalbu kita yang beroleh karena kita betul-betul telah berhasil membersihkan kalbu. Pertama, bersih dari kekufuran. Ini berkenaan dengan akidah. Kedua, bersih dari kemunafikan. Ini juga masih wilayah akidah. Ketiga, bersih dari kemusyrikan. Ini juga masih wilayah akidah. Yang keempat, bersih dari perbuatan dosa-dosa besar. Nah ini yang menghambat. Kalau musyrik sudah hilang, kalau kekufuran sudah hilang, kalau kemusyrikan sudah hilang, tapi dosa besar yang masih dilakukan, maka kamu belum bersih. Bagaimana kalau kamu bisa ikhlas dalam ibadah kalau di situ kita masih pelaku dosa besar? Di sini hambatannya. Yang kelima, bersih dari dosa-dosa kecil. Yang besar dilakukan, yang kecil tumulatif, di hati belum bersih. Dikatakan bersih karena belum bebas. Apakah bersihnya itu adalah 100%? Tidak. Karena kita bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul. Paling tidak ada power struggle, ada kekuatan untuk terus berjuang sehingga ada keseimbangan. Imam Al-Ghazali melukiskan, kalau seseorang kualitas hatinya sudah lebih bersih dan kadar kebersihannya 51 berbanding 49, maka orang itu sudah bisa merasakan khusyuk dalam ibadah. Lebih-lebih lagi kalau ditingkatkan perbandingannya, 60 berbanding 40, berarti kesuciannya lebih besar dibandingkan dengan kekotorannya dari dosa kecil, dari dosa besar, makin baik lagi. Dan inilah yang menggambarkan bahwa ikhlas itu turun dan naik, pasang dan surut, tergantung bagaimana dia mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi minuman, berbuat, bertindak, bersikap, apakah dia sudah betul-betul halalan thayyibah. Karena halal thayyibah itu akan mempertinggi kadar kesucian hati, dan itu berarti akan lebih mungkin punya peluang untuk ikhlas. Yang keenam, bersih dari sifat-sifat tercela, bersih dari sifat-sifat penyakit hati. Yang ketujuh, kalau itu sudah, dosa besar sudah bebas, dosa kecil sudah berkurang, penyakit hati sudah mulai dibersihkan, sifat-sifat tercela sudah mulai, maka itu berarti sudah kira-kira sudah mencapai antara 70-80 tingkat kesuciannya. Dan insya Allah saat cuma seperti itu akan dirasakan keikhlasan. Ya betul-betul akan nuhlisina lahubi. Karena cahayanya makin besar, karena cahayanya makin kuat, karena kalbunya lebih terisi dengan relung-relung cahaya. Di sini diperlukan tiga hal. Yang pertama ada perjuangan, mujahadah untuk memperkuat. Yang kedua, betul-betul setelah berjuang ini ada komitmen. Jangan berjuang terus tapi juga mengotori juga terus. Jadi perjuangan setelah berhasil dipertahankan, kemudian ada komitmen untuk tetap dalam paradigma yang baru. Di sini akan naik. Kemudian yang ketiga, harus ada munajat. Munajat itu memohon bantuan kekuatan kepada Allah supaya perjuangan dan komitmen itu bisa lebih tegak. Sangat manusiawi. Nah, kekurangannya untuk sampai 100% Allah yang akan memberikan gratis. Karena kita tidak bisa bersih, tidak bisa suci secara mutlak. Saat seperti itu Allah yang akan membersihkan. Nah, ini juga perlu ada sikap-sikap tertentu. Salah satunya dalam surat An-Najm ayat 32 Allah mengatakan wa a'lamu bikum. Allah lebih tahu tentang keadaan kalian. In kuntum jinnatun fi butuni ummahatikum. Ketika kalian janin dalam rahim ibu kamu. Di situ kan ada unsur biologis, ada unsur fisik, ada unsur makanan dan minuman yang membentuk tubuh kita secara fisik biologis, lalu cenderung kepada benda lagi. Gitu. Nanti baru ada unsur rohani setelah janin berusia 120 hari. Jadi ada unsur rohani, ada unsur fisik, biologis, dan dorongannya kepada benda bermateri. Nah, bisa dihilangkan, dan itu diperlukan. Gitu. Karena itu, Allah lebih tahu keadaan kalian. Karena ujungnya fala tuzakku anfusakum. Kalian jangan memandang diri kalian suci. Jadi kira-kira ayat ini jangan sok suci. Wa a'lamu biman ittaqa. Biar Allah saja yang tahu siapa yang paling suci, siapa yang paling taqwa. Di sini betul kita ada perjuangan, betul kita harus mempertahankan, betul kita ada komitmen, kita mohon pertolongan kepada Allah, tapi dengan kerendahan hati. Jangan kita menampilkan sok bersih, sok suci. Karena hakikatnya secara filosofis tidak ada yang putih bersih 100%. Yang kita raih saja harus diasumsikan ini perjuangan masih jauh. Untuk apa? Untuk rendah hati. Yang kedua, untuk tidak terhenti berjuang. Yang ketiga, untuk tetap kita waspada. Yang keempat, untuk kita teliti. Yang kelima, kita bisa menghargai keragaman manusia. Yang mungkin hari ini kotor, besok bersih. Hari ini bersih, siapa tahu berubah pikiran, na'udzubillah, menjadi turun. Kemungkinan turun naik itu sangat besar. Karena yang tahu tentang hakikat diri kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita berdoa, ya Allah, pokokkan hati kami dalam kesucian. Teguhkan hati kami dalam perjuangan. Mantapkan hati kami dalam cahayamu. Jangan diubah sampai saatnya mengakhiri hidup ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Itulah sekilas tentang pengertian ikhlas yang dihubungkan dengan kesucian. Mungkin ada masih ada waktu saya kira. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk memberikan komentar. Sampai waktu yang disepakati. Biasanya sampai jam 1. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bersama-sama dan diam. Saya persilahkan. Ada? Kalau tidak, kita masih punya agenda doa penutup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa ikhlas memang perlu perjuangan. Untuk bisa ikhlas butuh perjuangan. Sekarang para hadir di sini kan sudah mau mendengarkan sampai habis tadi ya. Apakah itu juga sudah dikatakan ikhlas? Mas. Tentu saja kita memilih untuk menjalankan ibadah sekurang-kurangnya sholat 5 waktu, lalu kita melengkapinya dengan istighfar, dengan zikir dan doa. Kita pun juga berusaha punya kepedulian-kepedulian sosial. Menurut hemat saya, itu sudah mengindikasikan kita menjadi orang yang mukhlisi, yang ikhlas. Tapi ikhlas itu proses. Tapi ikhlas itu juga sikap batin kita. Yang tahu bagaimana kita beramal ikhlas atau tidak, diri kita. Kalau ikhlas tentang akidah bisa mudah terukur. Apakah kita sudah membebaskan diri kita dari kekufuran? Kalau sudah bersih keyakinan kita. Apakah kita sudah membebaskannya dari kemusyrikan? Kalau tidak melakukan lagi kemusyrikan, berarti akidahnya sudah bersih. Apabila kita juga tidak termasuk orang yang munafik, maka kita sudah bersih. Tinggal meningkatkan ikhlas dalam muamalah. Islam Muhammadullah, bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari dengan panggilan hati. Kalau menolong, kalau membantu, kalau melakukan amal-amal sosial, itu dilakukan dengan suasana hati yang lebih mengharap keridhaan Allah. Nah, ini sangat individual. Itu benar. Itu yang tinggal dikembangkan. Jadi ikhlas sudah pada level yang excellent, Mbak. Gitu. Kemudian dalam ibadah, itu mungkin masih harus power struggle, masih harus ada kekuatan untuk berjuang. Tapi cobalah secara bertahap diperbaiki. Saya yakin kadarnya sudah lebih dari 50% tingkat ikhlasan kita. Karena itu kita Allah, kalau memohon kepada Allah dengan sendirinya, kita akan mendapatkan kekuatan untuk ikhlas lebih tinggi lagi. Karena kalau diukur secara statistik, mungkin skornya sudah 60 berbanding 40. Nah, yang 40 umumnya paling berat, soal kesucian hati. Soal kesucian hati. Itu yang paling berat. Kadang-kadang kita tergoda juga untuk pamer, tergoda juga untuk motif-motif lain. Muncul juga bangga dengan ibadah dan amal sosial kita. Padahal itu yang akan menurunkan kualitas ikhlasa. Saya kira itu. Jadi jawabannya, yakinlah bahwa kita sudah berada dalam level muslisin dengan kadar yang masih terus turun dan naik. Saya kira gitu. Terima kasih. Harus yakin. Dan terus kita berjuang istiqomah menjalankan yang terbaik yang sudah kita lakukan. Terus kita perbaiki, mohon pertolongan dari Allah dan jaga supaya kita tidak melakukan yang mencemari. Terima kasih. Masih ada waktu saya kira? Kita insya Allah, kami menunggu ada komentar, sudah menjadi sekelompok orang-orang beriman yang sedang mengharapkan, yang sedang memperjuangkan menjadi mukhlisi. Karena itu nanti perlu kita memohon dengan doa, Allahumma ij'alni minal mukhlisin fid din. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang yang senantiasa berjuang, berusaha untuk menjadi orang yang bisa memurnikan keyakinan, akidah, ibadah, kalbu dan muamalah dalam menjalankan, dalam melakoni, dalam melaksanakan agama ini. Saya kira seperti itu. Tapi hindari, jangan mengklaim diri sudah bersih. Nah, itu kesombongan karena kesalehan. Terselubung kesombongan karena kesalehan itu. Karena sombong dengan ibadah kita, sombong dengan kehajian kita, sombong dengan umroh kita, sombong dengan sikap-sikap kedermawanan pada diri kita. Nah, itu padahal merusak kualitas ibadah yang sudah kita lakukan. Silakan. Nanti kalau sudah selesai waktu, kita akan akhiri dengan doa. Baik, siapa lagi yang akan mencoba? Boleh diperluas dengan masalah lain yang masih ada korelasinya dengan tema hari ini. Bapak dan Ibu, kalau tidak ada, mari kita mengakhiri kajian ini dengan doa. Mari kita buka doa kita dengan beristighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-ayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya Allah, ya Rabbana, ya Ilahana, ya Ilahal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Fasallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Ya Allah yang mengetahui segala yang tersembunyi. Ya Allah yang membolak-balikan kalbu. Teguhkan kalbu kami dalam keyakinan. Mantapkan hati kami dalam keimanan. Ampuni dosa-dosa kami. Dosa kami kepada ibu bapa kami. Dosa putra putri kami, sahabat-sahabat kami, muslimin dan muslimat. Ya Allah, sekiranya mengalir dalam tubuh kami darah dan daging yang bersumber dari makanan dan minuman yang Kau haramkan, ampuni ya Allah. Kokohkan dalam kami niat untuk makan dan minum yang halal dan thayyibah. Ya Allah, sekiranya harta yang kami miliki bersumber dari yang Kau haramkan, ampuni ya Allah. Bimbinglah kami untuk makan dan minum dan berusaha dengan halal dan thayyibah. Ya Allah, jangan Kau jadikan harta ini penghalang dari keikhlasan kepada-Mu. Jangan jadikan harta ini penghambat untuk menjadi orang yang dekat dengan-Mu. Jadikanlah harta dan jabatan yang Kau berikan sebagai pemicu untuk lebih ikhlas di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi penyebab kita menjadi orang yang muhlisin. Mudah-mudahan pertemuan ini meneguhkan keyakinan dan iman kita. Mudah-mudahan perpisahan kita di tempat ini tetap terjaga dalam kesucian dan keikhlasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.